Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayna wasalna? Saya mana kita? Nah, selesai. Tiga belas atau dua belas? Kamsin Nuka. Hah? Itu sudah. 13 belum. Baik. Kita baca bersama sekarang. Uktubil a'dada min ahad asyara ila isrin wajal kullan al kalimatil atiyati tamyizan laha. Sudah paham maksud tamyiz ya? Hah? Intinya pada bab ini 13 buku, 11 rumah. Nah ini rumah, buku, 19 masjid. Nah, 20 hotel. Nah ini hotel, rumah, masjid, ini tamyiz. Sehingga dia selalu bermansuh, ya. Kan sudah lewat bersama kita ya. Nah, fadal indaman. Dal ya Aba Qanisa. Ha? Salah satu asyara kitaban. Nah, man yuafiq. Ratatu asyara kitaban. Man yukhalif. Abu Fawzan. Salasata. Nah, ya. Nah, fadal ya. Jadi yang benar salasata asyara. Ini sudah 11 kecuali 12 ya, sampai 19. Ini bentuknya seperti ini sudah. Nah, bentuknya seperti ini. Walaupun dia majrur, dia mansub, dia marfu, sudah modelnya ini salasata asyara, atau kalau muannas salasa asyrata, seperti itu. Arba'ata asyara atau arba asyrata. Sudah a seperti itu semua. Nah, fadal ya Ilyas. Serah. Sabah asyrata talibatan. Dan yuhafiq. Sab'a asyrata talibatan. Man yukhalif. Berarti ada yang abstain. Man yukhalif gak ngangkat. Man yukhalif gak ngangkat. Berarti golput. Nah, baik. Nah, aksan tak? Betul ya, betul. Sabah asrata talibata. Nah, betul ya. Ada Sofia. Hah? Sita asrata. Ghairan artinya tarjim 16 detik. Dakika apa artinya? Dakika menit. Kalau detik apa? Detik belum ada ya. Nah, detik itu saniyatun. Itu detik. Nah, jadi kalau detik sita asyrata saniyatan, jamaknya sawanin. Khamsa sawanin, 5 detik. Nah, fadhal ya Aba Rabbani. Khamsata asyara yawma. Nah, ahsanta barakallahu. Fadhal ya Akh Abdullah Fukis. Samani Samania, ya bisa itu. Enggak kehilangan namanya. Bukan Samania ta, tapi Samania. Nah, asal tabarra. Samania asyrata sayyarata. Nama ya Abah Fauzan. Isruna rajulan. Nama asal tabarra. Fadhal ya Abah Qasim. Khamsa asyrata syarata. Nah, ahsanta. Nah, fadhal ya Aba Khadijah. Nah, sebelum nah, salasa asyrata qaryatan, apa artinya? Yoblah qarya, apa artinya qarya? Kampung, desa ya. Tapi bukan berarti ini seperti Baduy, artinya perkampungan, tidak ya. Bukan kemudian kampung pedalaman, tidak. Karena Makkah itu Ummul Qura, induknya kampung. Ini menunjukkan bahwa Al-Qura atau Qarya bukan kemudian pedalaman seperti Baduy, bukan. Seperti itu ya. Nah, walaupun bukan mudun, bukan kota-kota, tapi jangan bayangannya bukan desa atau pedalamannya pelosok, bukan. Nah, saya fadhal ya aman, Aba Ukasyah. Hilangan yang belum disebut. Tisata acara Talibana, Masan Dabar. Baik, kita lanjutkan. Iqra'il misala tumla nam tumamla al-faraga bima yali ala gharariji. Oh ya, iqra'il misala artinya contoh, tumma imla al-faraw. Imla apa artinya? Hah? Penuhi. Nah, seperti itu. Di mana hadisnya itu? Subhanallah tamla'u ma baina samawati wal ardh. kalimat subhanallah tamla'u ma baina, memenuhi antara langit dan bumi. Ini mala'a yamla'u. Nah, imla' berarti penuhi. Al-faragh yang kosong. Berikut ini ya, bima yali berikutnya ala gharari. Gharar artinya yang serupa, yang semisal. Jadi suruh baca contoh, kemudian yang kosong diisi dengan seperti contohnya tersebut. Kita baca bersama ya. Hamidun jau'anu. Abdullahu jia'un. Maryamu jau'a. At-talibatu jia'un. Berarti untuk jamak maka tidak ada bedanya antara mudzakkar dengan muannats, walaupun untuk mufradnya berbeda. Ya, ini persis dengan atau serupa dengan apa? Hah? Mufradnya berbeda, tapi ketika jamak sama. Seperti apa? Hah? Yang apa? Isim isyarah bisa. Atau juga sifat ya, sifat yang seperti kayak shagir, kabir ya. Shagir laki-laki, perempuan shagira, tapi untuk laki perempuan sama shighar. Kabir, kabirah, sama-sama kibar. Ya. Nah, maka ini sama. Jia, mereka lapar. Jau'anu satu. Untuk laki-laki. Untuk perempuan jau'a. Maryamu, Maryam lapar. Nah, seperti itu. At-talibat, mereka para pelajar putri kelaparan. At-tullab, para pelajar laki-laki kelaparan. Nah, ini dipahami ya? Hah? Paham ini maksud dari perintahnya? Hah? Fadal ya Abdul Razak. Nah, Aib. Nah, at-tullabu utas ya. Nah, apa bisa itasun? Baik. Buat laki-laki ini ada, kemudian perempuannya. Minimalnya jamaknya sudah jelas. Yang penting perempuan laki-laki di. Berarti yang untuk muannas mufrad. Muannas mufrad. Aksana. Aksana. Nah, Aksana. Nah, fadal ya Aksana Musani. Saba'ana. Aksana. Artinya sibar atau sabaan apa? Kenyang. Absan. Sabaan itu kenyang. Ayo dipersilakan makan. Nah, ini orang Indonesia ini. Sudah. Salah. Sabi itu atau sabaan. Padahal masih lapar. Tapi bahasa baginya karena sungkan, malu, enggak enak. Tapi memang kenyataannya sebagian orang nawari juga bahasa nasi. Hah? Ya, seperti itu. Terkadang, terkadang, walaupun enggak semuanya. Artinya syabaan kenyang. Atsyan artinya haus. Nah, modal ya namanya abaqanita. Nah, kok al-mudarris Al-Quran terus apa? Iyalah, bahas, tapi enggak jangan tulah talibah. Cari jamak yang lain. Tulab itu enggak layak untuk marah. Nah. Nah, al-atibba'u ribabun. Atabibatu ghidabun nam. Ahsan tabaraka. Fadal ya Hana Abdullah. Nah. Jangan dipanjangin kasnya. Nah, raida kamu ilah salati kamu usala. Ini kan ayat tentang orang munafik. Nampak jinak jinak kelak salingan. Gimana ayatnya? Awalnya, raida kamu ilah salati kamu usala. Ini ciri orang munafik. Kalau sholat malah, ya karena memang dia asli nggak niat sholat, kecuali ingin diperhatikan, bukan ikhlas, lain taala mengharapkan pahala dari Allah. Nah, yang penting kelihatan dia sholat, usaha. Nah, antum usaha, ah? Saya kandung sekarang. Antum kusala. Nah. Nah, ini kalau jawabnya na'am bagaimana, kalau tidak bagaimana? Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Hah? Na'am dengan la, ya. Tapi apa ama? Bala itu berarti artinya? Iya. Alastum kusala? Hah? Alastum kusala? Nah, ini laisa. Ya kan laisa berarti jawabnya gimana? Hah? Bala, berarti malas kan? Kalau bala kan nanti iya, artinya iya. Enam lah. Ini sudah lewat ya. Ini enak dari ujian ini, hal-hal gini di bolak-balik untuk membuktikan apakah antum kusalap tidak. Baik, ahsan tabarakallah. Fadlat yang bawahnya. Siapa tadi dosen? Hmm? Nah, al-musbijatu kusala. Kita baca berikutnya, ta'ammal ma yali. Lima. Yusawi lima ada. Itu sama dengan ya. Ini sama dengan itu yusawi lima ada. Artinya lima ada. Ya, antum kalau mau ngomong lima ada, bisa lima ada. Kenapa? Atau juga bisa lima. Sama, maknanya sama. Baik. Baik, kita baca sekarang. Lima kharajta minal fasli. Nah, ini jawabannya ya, sebutkan alasannya. Nah, bisa li'annani banyak. Nah. Baik, akhrajta minal fasli. Itu jawabannya apa? Nah, lima itu lima dahwa. Kenapa dia? Lima. Ya. Atau intinya di sini sama dengan lima ada. Seperti itu ya. Baik. Lima dzarabta hadzal walada. Adzarabta hadzal walada. Naam. Lima. Artinya kenapa dia kok kamu pukul seperti ini? Sekedar untuk di hiwar kan ada disebutkan ini ya. Kalau tidak salah seperti itu. Hah? Ada. Ini sudah lewat nih, lima. Tapi di mana ini lima? Hah? Halaman 39. Nah. Iya, betul. Intinya lima sama dengan lima ada. Sama dengan lima. Nah. Baik, kita lanjut. Uktubil asma'al atiyatan majruratan wa mansubatan. Baik. Antum lihat sekarang di situ ada keterangan al-marfu, al-majrur, al-mansub. Itu ada mu'annas dan mudzakkar, ya. Yang sebelah kanan mudzakkar, yang sebelah kiri mu'annas. Kita baca bersama sekarang. Kitabun. Kitabun. Kitabin. Kitabin. Kitaban. Kitaban. Kalau kitabun berarti dia marfu. Kalau kitabin jurur. Kitaban mansub. Antum tahu sekarang untuk mudzakkar, ketika dia berfathah berarti mansub, mufrad ya. Ketika dia berkasrah berarti dia majrur. Ketika dia marfu berdhamma berarti dia marfu. Nah, ini istilah-istilah yang antum perlu pahami. Sehingga nanti ditanya kenapa dia majrur, kenapa dia mansub, antum sudah paham apa maksudnya majrur, mansub, marfu. Baik, sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratin. Sayyaratin. sayyaratan. Baik. Fadal ya Abu Khadijah. Hah? Apa? Apa? Itu Abdul Hamid. Iya. Dapat antum Hamidun semua. Nama. Anak yang salah lihat. Fadal. Anak yang jadi bingung ni. Antum ulang apa yang melanjutkan atau? Nah, masan tak ada lagi. Kata lihat Al-Asma. Mikwan, mi. Karena itu alat, isim alat itu dengan berkasrah. Tarjah mikwah ya, serigal. Kalau maswa itu tempatnya. Makanya mal'at tempat bermain. Mitrokoh apa? Palu, mitrokoh palu. Sehingga alatnya itu depannya mesti berkasrah. Benar. Fadhal akhir nam. Saburan bertasjid baknya. Nah, apa saburan? Apa? Hah? Apa dulu ini? Saburan apa dulu ini? Ya, saburan. Bukan penghapus. Apa dulu ini? Siapa yang bilang penghapus? Sabur itu apa tulis? Nah. Baik, fadal ya Abu Ukasha. Nah, ulang. Rajali yang ditambahin. Antum ayo baca yang benar dong. Coba diulangi ya Abu Ghazza. Ana tambahin rojali. Coba antum lihat dulu yang benar tuh. Coba antum lihat yang benar. Ini bahasa Arab soalnya ya. Kan sudah kita sampaikan berulang kali bahwa bahasa Arab itu hati-hati dengan tasdid panjang pendek. Nah, aywa, tentang barang. Antum tahu tadi apa kesan antum? Apanya? Yang mananya? Rohnya, iya. Jangan tanya roh julun. Nah, bisa madras antum atau mudarrisa bisa. Baik. Ahsan tabarak. Saya tamal mayari. Hati ya Ahmadu. Hatu ya ikhwanu. Itu untuk laki-laki. Hati. Apa artinya? Hati. Tunjukkan, bawakan, perlihatkan, nah itu artinya hat, ya. Nah, kalau untuk jamak berarti hatu laki-laki ya. Hati ya su'adu. Hati ya su'adu. Hatina ya akhwatu. Hati. Nah, lihatnya hadi yang ditunjukkan, perlihatkan atau datangkan. Ini termasuk dari kalimat-kalimat yang dia tidak memiliki fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya. Dia makanya dikatakan isim fi'il. Dia seperti fi'il amr, tapi enggak memiliki tidak memiliki mudhari'nya atau madhinya, tidak ada. Al-muhim antum tahu artinya ini. Baik. Ini antum diperintahkan untuk menulis surat. Kita baca bersama. Uktubil ayatil khamsa al-ula min surat al-Rahman wa surat al-Hadidi wa surat al-Naba. Apa artinya? Tulis 5 ayat pertama dari Ar-Rahman, Hadid, dan An-Naba. Nah, mengapa? Coba kita Ar-Rahman, An-Naba. Ar-Rahman, Al-Hadid. Al-Hadid awalnya bagaimana? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Nah, surah An-Naba amma yata'alu. An-Naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Nah, enggak tahu kenapa kok ada apa maksudnya, dari sisi mana dibutuhkan ayat-ayat ini, Pak? Baik, lanjut al-kalimatul jadidatu. Nanti antum yang punya faedah, kalau menemukan apa hubungannya sampaikan ya. Siapa tahu atau sekarang antum ada yang punya tahu hubungannya, atau nanti sampaikan aja di majelis. Ada yang tahu? Hah? Mungkin Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Bisa. Amma yata'alun anin naba'il 'adzim. Nah, mungkin ya, tentang masalah majrur, mansub, marfu, ya. Baik. Majallatun. Jam'uha majallatun. Raqibun. Jam'uhu rukkabun. Syaqqatun. Jam'uha syuqatun. Imaratun. Jam'uha amairun. Sinnun. Jam'uhu asnanun. Kalimatun. Jam'uha kalimatun. Suratun. Jam'uha suwarun. Ja'a. Kawa. Ada yang belum paham artinya? Majalah apa? Majalah. Raqib. Hah? Penumpang, pengendara, bisa juga. Kalau motor kan enggak pas dibilang penumpang. Atau bisa juga motor. Penumpang bisa juga bilang motor. Untuk motor penumpang. Tapi intinya di sini raqib ini penumpang pesawat, kereta, mobil, motor atau pengendara. Syaqqah apa? Apartemen. Imarah gedung. Sinnun. Hah? Bisa gigi. Bisa juga sin umur. Ya. Nah. Sinnun artinya bisa gigi atau bisa juga umur. Kam sinnuka? Berapa umurmu? Nah. Kalimat sudah paham. Surat, ya surat, surat Al-Quran. Ya kawa artinya apa? Hah? Kawa menyetrika. Walaupun tidak terbatas pada menyetrika, intinya kalau pakai besi panas kita ngenyos ya, cos gitu. Walaupun bukan setrika misalnya, pengobatan kain, nah sama juga. Benar. Kawai tubuh bukan artinya di aku menyetrika dia, tinggal dilihat siapnya, konteksnya apa, seperti itu. Tapi maknanya sama. Dari kita sesuatu yang panas di apa itu? Bukannya di nyos. Jadi itulah kawannya. Ya setrika, karena setrika kan ya, seperti itu ya. Baik. Baik, kita lanjutkan sekarang ad-darsus sabi'u. Berurutan baca apa? Hiwarni satu persatu ya. Nah, fadal ya Abu Kanita. Yang keras ya. Nah, fadal ya Abdul Razak, kemudian Abu Sofyan. Nah, kurang salah tau ya. Salah itu keranjang. Jadi kuratus salah kasyat, bola keranjang. Kuratul qadam, hah? Bola kaki, sepak bola ya. Kuratul qadam, sepak bola. Kuratus salah kasyat. Nah, fadal Aba Aman, Aba Safiya. Coba untuk perhatikan akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati. Kurah, kurata dia mansub. Ya kan? Dia mansub. Maknanya untuk coba, apakah kalau bahasa Indonesia kalian ini main sepak bola atau main basket? Basket dan sepak bola berarti dia apa? Hah? Ya, posisinya dia apa? Maf'ulun bih. Karena la'ibtum itu dari kata apa? Lu'bah, permainan. Permainan terjadinya kepada, jatuhnya kepada bola itu sendiri. Ya. Sehingga kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bih. Seperti itu. Paham ya? Makanya di sini la'ibna al-yauma kurata al-qadam. Ini maf'ulun bih. Kamu kita hari ini bermain sepak bola. La'ibna kurata sallati. Kami bermain basket karena permainan ini terjadinya pada jatuhnya pada bola tersebut, ya. Yang bermain siapa? Kita, ya. Paham di sini ya? Nah, fadal. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya, mudah-mudahan pilih. Nah. Apa? Oh, kura. Kura tanya di sini, iya betul. Dia maf'ul dan juga dia mudhaf. Nah. Salah satu uslubnya seperti ini ketika pertanyaan yang apa ini dan itu seperti ini. Nah, afik handar ta al yauma am tauhida. Apakah engkau hari ini belajar fikih atau tauhid? Nah, paham sudah? Ada iskan? Hah? Belum paham? Tinggal antum lihat maknanya saja. Dari mana? Mana yang antum belum paham? Memang di sini enggak bisa kembali akhirnya kepada makna. Memang kita tahu makna baru kita bisa menentukan a, i, u, mansub, majrur. Nah, seperti itu. Yang mana antum belum paham? Sama seperti ja'a Muhammadun. Ya kalau kita enggak tahu artinya bingung, ja'a Muhammadan lindun, tapi kita tidak tahu ya gampang. Nah, sama seperti ini, akuratal qadami, apakah sepak bola yang kalian telah mainkan ataukah basket? Jadi kita mau tanya kan sudah lewat bahwa salah satu dari i'rab itu ada mansub, ada majrur, ada marfu. Nah, ini sekarang mansub, buktinya dia berfathah. Tapi bagaimana kita bisa tahu ini berfathah? Ya makna. Nah, permainan itu jatuhnya kepada benda apa, kepada zat apa? Sama seperti anda mengatakan dorabtu kalban, aku memukul anjing. Pukulan terjadinya pada anjing. Sama, ini permainan jatuhnya kepada kura, bola. Ya, yang memainkan kita, yang dipermainkan bola. Ya seperti itu. Nah, ketika suatu perbuatan terjadi pada satu benda atau pada satu orang atau pada satu zat, maka kita ketahui bahwa zat, orang atau benda tersebut dia maf'ulun bih. Ketika dia maf'ulun bih berarti dia mansub. Paham sampai sini, Abu Robani? Hah? Kenapa dia majrur? Karena dia mudhaf ilaih. Contohnya sama. Ra'aitu Abdullahi. Abdullah itu ada Abdul dan Allah. Ya. Nah. Ra'aitu Aba Asma'a. Seperti itu. Intinya mudhaf-mudhaf ilaih ini dia bisa maf'ulun bih, dia juga bisa fa'il, dia bisa juga mubtada, dia bisa juga khabar. Hada Abu Fauzan, kan gitu. Hada Abu Fauzana. Abu Fauzan mudah untuk pilih. Seperti itu. Nah, ra'aitu Aba Fauzana. Nah, aku melihat pandangan jatuhnya pada Abu Fauzan. Sehingga mudah untuk pilih ini bisa dia menempati kedudukan apa saja. Seperti ini. Yang pasti untuk mudhofnya itu yang mengikuti faktor yang berubah-berubah, marfu, mansub, majrur, itu mudhofnya. Ada pun mudhof ilaih senantiasa dia majrur. Ya. Nah, senantiasa dia majrur. Abu Muhammadin. Muhammadnya juga din terus. Tapi abunya yang bisa berubah. Ya Abu Muhammadin, ra'aitu Aba Muhammadin wa marartu bi Abi Muhammadin. Nah, sehingga mudhof ilaih itu bisa menempati apa saja. Untuk mudhof ilaihnya yang belakang itu dia tetap majrur. Ada pun yang mudhof, nah itu yang mengikuti i'rabnya atau faktor-faktor yang bikin dia berubah. Baik, ada lagi yang bertanyakan? Abdullah. Paham? Paham ini ya? Abu Ghazah paham? Ya, betul. Nah, Qurata dia maf'ulun bih, dia juga mudhaf. Seperti itu. Sama Abu Muhammad. Ra'aitu Aba Muhammad. Aba dia maf'ul. Tapi dia juga mudhaf. Paham? Paham? Ada yang sekali lagi? Ada yang belum dipahami? Sudah ya? Insya Allah ada sekali ya? Semua ada yang belum paham? Yang sudah paham ada yang sudah paham? Yang sudah paham angkat tangan. Nah, iskalnya apa Abu Ghazah? Nah, wabar. Sudah ada di situ, sudah ada fa'ilnya. La'ibtum akuratal qadami la'ibtum. Nah, itu fa'ilnya. Apakah sepak bola yang kalian mainkan? Nah, itu kan kalian itu kan fa'ilnya. Nah, seperti itu. Ya, fa'ilnya sudah ada. Abu Fauzan paham? Lanjut ya. Baik. Fadal, Indraman. Fadal ya, Ikhlias. Atau Abu, apa mau menjawab? Nah, asal. Untuk memperhatikan qara'na as-suhufa. Ini kita memang perlu tahu arti sehingga kita menulis atau melafazkan suhuf dengan terakhirnya apa? Mansub. Qara'na as-suhufa. As-suhuf kalau sudah zaman sekarang artinya jamak dari suhifah, koran. Ya. Kenapa koran dinamakan dengan sahifah jamaknya suhuf? Ya lembaran-lembaran, koran lembaran-lembaran. Kan seperti itu. Nah. Qara'na suhufa Ibrahim. Nah, ini suhufa Ibrahim mudhaf ilaih. Ya kan? Nah, tapi dia juga maf'ulun bih. Gak ada iskal, mudah-mudah pilih ini mau jadi apa saja, gak masalah. Nah, hodol. Duh, sebentar. Yang belakang kok enggak? Nah, hodol. Coba dengarkan asami'tumul akhbara. Kenapa dia mansub? Maf'ulun bih. Gak ada iskal ya. Kenapa dia maf'ulun bih? Ya coba. Apa artinya asami'tum? Apa artinya? Kalian mendengar. Yang mendengar siapa? Kalian antum. Apa yang didengar? Nah kan gitu ya. Al-akhbar. Jamak dari khabar. Nah. Sehingga dari sini kita tahu al-akhbar itu maf'ulun bih, berarti dia mansub. Kenapa kalau dikatakan na'am sami'naha dengan dhamir mu'annas? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa akhirnya? Jama' tidak berakal, semuanya mu'annas. Ya. Jama' tidak berakal, ghairu akil. Jama' ghairu akil, semuanya mu'annas. Nah, ahsanta barakallah. Nah, fadal man? Apa ukaja? Apa artinya? Idah, apa artinya idah? Radio. Artinya idah itu radio. Asal bahasanya idah itu menyebarkan, penyebaran idah. Ya, ayatnya bagaimana? Idza ja'a amrun mil amni awil khaufi adza'u bi. Mereka menyebarkannya adza'u. Nah, kenapa radio disebut idza? Ya, karena radio menyebarkan khabar. Nah. Jadi sini idza artinya radio. Baik, berarti apa artinya ya Aba Ukaja? Min ayyi idza'atin sami'tum? Min. Apa artinya min? Min ayyi idza. Apa artinya ayyu? Kalau kemasukan min jadi ayyi, apa artinya? Abdullah bersama kita ini. Ya bisa, tapi kenapa terjemah biasanya ayyu ini intinya? Coba untuk terjemahkan lagi Abu Ukaja. Min min. Nah, berarti coba nah, ya. Dari radio mana, dari radio apa kalian mendengarnya kan gitu ya. Jangan lupakan min ya. Nah, fadhal yaman apa Fauzan? Nah. Ini pelajaran lama ini sebetulnya. Kok edahnya sudah lama ini bersama kita ini. Sami'na min Sarati. Coba antum baca yang dilihat tuh, dilihat huruf per huruf nih. Untuk kemudian dilafadzkan. Sami'na min salati. Idza'atin. Nah, nah, seperti itu ya. Salafi idza'atin. Nah. Baik. Sami'na min salafi idza'atin. Kami dengar dari tiga radio. Jangan dipanjangkan. London. Nah. London. Bacanya gimana? London ya. Di yang lewat apa? London kan. Nah, wa idza'ati London. Nah. Nah, fadhal ya Abu Abdurrazzaq. Akhidmam. Nah, kita sudah lewat isim inna dan khabar inna, ya kan? Nah, tiga di sini. Bilal, kenapa dia mansub? Isim anna. Wa maridun, kenapa dia marfu? Khabar anna. Nah, ini antum ingat-ingat ya. Sehingga di sini antum bisa membaca yang benar. Di sini maridun tidak ada harokatnya. Tapi kenapa dibaca maridun? Ya, kita tanya dari makna sekarang. Dan dari koed ya. Seperti itu. Baik, fadal. Dabala qabla salatata ayyamin man yukhalif. Nah, kenapa ada ukasha? Dabala qabla salatata ayyamin, harusnya gimana? Nah, dakhala qabla salasati. Ya. Nah, ahsan tabarakallah. Nah, fadhal ya Abdurrazzaq. Ulang. Ayyul hilal. Ainal kitabu zul ghilafi. Al ghilaf itu sampul. Nah, sampul buku, kitab yang bersampul. Al ghilaf itu sampul. Nah, itu ghilaf namanya. Terserah modelnya gimana, ini juga ghilaf yang luas atau ini ghilaf. Ya. Nah, itu juga ghilaf ya. Sampul lah, dia sampul. Baik, zul ghilaf. Apa tuntutannya zul ghilaf? Baik, mudah-mudahan selesai juga. Tapi di sini tuntutannya sebagai apa dia? Kenapa kok dia marfu? Nama ya Abu Razak. Kalau khabar muternya alkitab. Yang itu. Kalau kita kembalikan alkitabu zul ghilafil ahmar. Itu sudah dipahami? Berarti bukan khabar. Zul ghilaf. Ini tahunya antum tahu makna, bisa menentukan. Seperti. Apa? Sifat. Ya. Di mana kitab yang du itu kan artinya pemilik, yang memiliki. Mana kitab yang memiliki sampul merah, artinya di mana kitab yang bersampul merah, nah gitu kan? Ini sifat. Antum kalau tahu makna, insyaallah bisa menentukan. Seperti itu. Baik, al-ahmar sudah lewat bersama kita bahwa warna itu dia ghairu munsharif. Ya kan? Ini pada pelajaran berapa ya? Coba. Ada yang bisa mengetahui letaknya? Dia satu. Nah, 119. Ayuh. Coba antum lihat itu semuanya itu. Abyadu, ahmaru, akhdaru, aswadu, azraku, asfaru. Ya. Baik. Ghairu munsharif. Berarti dia dia ketika majrur alamat jarnya apa? Fathah. Fathah. Tapi kenapa di sini jadi kasrah? Alif lam. Antum ketahui ghairu munsharif ketika dia kemasukan alif lam, maka dia kehilangan hukum ghairu munsharif. Jadi dia kembali ke hukum asal. Ketika kemasukan alif lam. Ya. Sama juga masajidu, fanadiku, ra'aitu masajida. Aku melihat beberapa masjid. Tapi ketika kemasukan alif lam, apa namanya? Marartu bi masajida. Ya. Tapi ketika kemasukan alif lam, marartu bil masajidi. Seperti itu. Ya. Paham ya? Allazi kana fi ghurfati. Yang kemarin dulu, pokoknya untuk masa yang telah lewat, ada di kamarku. Di mana kitab yang bersambul merah yang waktu itu ada di kamarku? Nah, itu. Araaitumuhu? Apakah kalian melihatnya? Nah, ini sudah mulai. Kalau antum tidak murojaah, enggak dipelajari, bubar. Nah, sama seperti pendahulu-pendahulu antum. Ketika awal-awal hadza tabibun, hadza baitun, hadza masjidun. Mana kelas 1 1 tambah 1. Gampang. Tapi nanti sudah kelas 6, sudah mulai SPB, KPK, nah, kalau enggak dimurojaah. Nah, SMP, SMA, sudut, elevasi, segala macam. Kalau enggak belajar. Makanya banyak anak-anak cerdas dan pintar ketika SD mampu dia ranking walaupun enggak belajar. Tapi sudah mulai masuk SMP, SMA, tanpa disertai dengan kesungguhan, pasti prestasinya menurun. Karena memang semakin apa namanya susah, sulit. Nah, sama dengan ini. Seperti ini. Nah, karena tidak berharap yang DL1 ini nanti seperti kita, cukup antum yang menjadi. Nah, tapi bibit-bibit itu ada karena melihat sudah. Buktinya imtihan kemarin banyak yang salah. Oh, masih imtihan pelajaran pertama. Ada yang keliru-keliru sudah, kata Setyahya. Berarti pelajaran pertama itu sudah enggak dimurojaah, masih materinya sebatas itu. Antum sampaikan ya kepada yang DL-DL yang lainnya ini ya, ucapan anak ini. Kalau mereka malas-malas ya. Nah, nah kalau itu, ini sekarang sudah mulai ya, Pak. Sudah mulai ya, antum kalau tidak di ulang-ulang, di murojaah seperti itu. Makanya memang sebetulnya paling nyaman itu ada tatbik langsung penerapan. Ya kan mungkin ada orang belajar bahasa sekedar pegang kita. Pasti butuh sehari-harinya untuk mempraktekkan. Seperti itu. Itu enggak mungkin. Bahasa apa saja, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, mau bahasa Arab, kalau enggak dipraktekkan sehari-harinya berat. Sekedar kita apalagi kita seminggu sekali ini. Kita seminggu sekali. Kalau enggak dia pada hari-harinya minimalnya antum baca, antum ulang-ulangi sehingga antum terbiasa lisan tanpa terasa terbiasa ketika nanti mendengar ditanya itu langsung. Nah, sehingga enggak perlu dihafal tapi antum baca semampu dan seluang yang waktu yang antum miliki. Nah, fadal. Yang berikutnya siapa? Nah. Nah, bahasan tabar awal. Apa artinya? Al-Bariha. Kemarin. Tapi apa bedanya amsi dengan al-Bariha? Amsi, ya ini sekedar tambahan saja. Itu kalau kejadiannya kita katakan patokannya pertengahan siang. Kalau anggap zuhur jam 12, kita sekarang berbicara berarti sudah lebih dari jam 12. Maka kita katakan kemarin itu malam, kemarin malam itu al-Bariha. Ya, kemarin malam itu al-Bariha. Tapi kalau sebelum jam 12 siang, kita mengatakannya amsi bil-lail. Ya, kalau lebih seperti itu. Jadi al-Bariha itu untuk kemarin malam, tetapi pengucapannya ketika kita sudah melewati pertengahan hari. Nah. Ya, sore, nah, atau malam. Kapan kita ucapkan al-Bariha? Ketika kita sekarang ini sudah lewat jam 12 nya. Kejadian kemarin malam, ketika kita mengucapkan tadi pagi jam 9, tidak kita katakan al-Bariha. Nah, tapi amsi bil-lail. Tapi ketika kita sekarang sudah lewat jam 12, kita katakan kejadian kemarin malam itu al-Bariha. Intinya al-Bariha kurang lebih kemarin malam. Nah, seperti itu. Nah, ini sekedar enggak perlu langsung hafalkan. Tapi al-Bariha ini kemarin malam, tapi kapan yang lebih tepat kita mengucapkan al-Bariha ketika itu? Baik. Wa qara'tu nisfahu. Dan aku telah membacanya setengahnya. Nah. Nisfahu kenapa dia mansub? Allah Sofiyah. Atau Abu Fauzan, kenapa dia mansub nisfahu? Nah, berarti dia apa dudukannya? Fa'il. Apa berarti? Maf'ulun bih. Nah, karena dia maf'ulun bih. Ya. Nah. Fadal, man. Wa ainal ra Naam ahsanta barakallahu wa ainal majallatul lati kanat. Kenapa kanat? Kembalinya ke mana? Majallah. Karena majallah muannats, berarti kananya juga muannats, kanat. Dan di mana majalah yang ketika itu di bawah kitab tersebut, nah gitu ya. Nah. Ah, yang jamin ya. Ahadhihi hiya. Fadal Abdullah. Nah. Ana Gilal bilang, apakah yang ini? Yang bapak bukan, tapi majalah yang bersampul, memiliki sampul kuning. Berarti zatu, karena kenapa kok zatu, bukan kok du? Hah? Mu'annas. Nah. Fadal Abu Hawa berani mencoba. Nah, ahsan tak berlaku. Hiya indi. Hiyanya kembali ke majalah. Akhadtuha al-yawma. Al-yawma kenapa dia mansub? Aba Talib. Naam, darat zaman, waktu ya. Al-yawma. Jadi sini kita mengetahui bahwa mansub tidak harus maf'ulun bih. Seperti ini. Salah satu dari mansub-mansub yang ada itu maf'ulun bih, tapi tidak mesti. Di antaranya zaraf. Zaraf zaman atau zaraf makan itu mansub. Begitu juga yang mansub apa? Mesti kita pelajari tamyiz, ya. Ahada asyara taliban. Seperti itu. Sehingga mansub banyak. Ahsan barakallahu. Baik. Wa ini katakan ini keterangan yarinul jarasu fayakumu marwanu wa yastahbil bab wa tadkhulu akhawatu. Yarinul jarasu. Kenapa kok jarasu? Hah? Fa'il. Antum perhatikan, yarinul itu artinya berdering. Ya. Seperti itu. Yang berdering apa? Jaras. Berarti dia marfu. Ya kan? Nah. Fayakumu marwanu. Apa artinya ya Aba Rabbani? Fayakumu marwan. Yakum apa artinya? Hah? Qoma yakum. Hah? Artinya apa? Bangun atau berdiri lebih tepatnya ya. Makanya ya walaupun akhirnya terpakai dalam kalimat sehari-hari hatta orang Arab sekarang, tapi kurang tepat ketika kita membangunkan orang tidur kum kum kum ya ikhwan ya, memang terpakai saja. Nah, tapi qoma yakum itu pada hakikatnya berdiri. Sehingga orang tidak tidur, walaupun dia tidak tidur tapi duduk melek, dia juga bisa kita katakan qum. Nah, karena maksudnya adalah berdiri, bukan sadar. Ya. Bangun itu maksudnya bangun tegak, bukan bangun melek sadar, bukan ya. Nah, marwanu kenapa buka saja kok dia marfu? Hah? Kenapa dia marfu? Kenapa dia berdomma? Maf'ulun bih mansub. Dia marfu sekarang. Kalau maf'ulun bih kan tadi dia berfathah. Ya kan abu bukanya? Maf'ulun bih. Ini sekarang kenapa dia marfu? Kenapa Al-Fawzan? Tahir, di sini tidak ada katanya tanwin atau tidak bertanwin. Tapi kenapa dia berdomma? Entah tanwin atau tidak, sekarang ini tidak. Kenapa dia marfu? Kenapa Abu Rabbani? Hah? Jadi sekarang kita sudah mulai masuk pelajaran marfu, mansub, majrur. Kenapa ya Abu Razak? Fa'il. Fayakumu marwan. Dan akhirnya marwan bangun, berdiri. Nah, yang melakukan perbuatan berdiri siapa? Marwan. Kan dia marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia fa'il, pelakunya. Nah, kegiatan berdiri ini dilaksanakan oleh marwan. Nah, paham ini ya? Ini pelajaran baru lagi ini. Fa'il. Nah, ada fa'il. Ja'a Muhammadun. Muhammadun dia marfu. Kenapa? Fa'il. Dia yang melakukan perbuatan ja'a. Nah, daraba Zaidun Muhammadan. Nah, Daja Ilyas. Daraba Zaidun Muhammadan. Zaidun kenapa marfu, wa Muhammadun kenapa mansub? Zaidun fa'il maf'ulun bih, ya. Jadi kita tahu bahwa marfu fa'il itu salah satu dari marfu. Paham ya? Yang melakukan perbuatan seperti itu. Tapi dengan syarat fa'il ini menjadi fa'il ketika dia datang setelah fi'il. Karena ketika dia datang sebelum fi'il, maka kedudukannya apa? Afusannya mubtada. Walaupun maknanya adalah makna fa'il, tapi karena dia datangnya sebelum fi'il, maka dia tidak dikatakan fa'il. Ini. Muhammadun ja'a. Dengan ja'a Muhammadun, maknanya sama, tapi kedudukannya berbeda. Kalau Muhammadun ja'a, Muhammad mubtada. Tapi kalau ja'a Muhammadun, Muhammadun fa'il. Ya. Jadi isim marfu kapan dia menjadi fa'il? Ketika datang setelah fi'il. Paham ini ya? Nah. Wa yaftahul baba. Ini makanya pentingnya kita memahami makna. Wa yaftahul baba. Dan dia membuka pintu. Al baba kenapa Abu Qasah kok dia mansub? Maf'ulun bih. Ahsan. Paham ini ya? Maf'ulun bih, fa'il. Nah, ini sudah kita mulai masuk bab ini. Mansub, majrur, marfu. Wa tadkhulu akhawatuhu. Akhawatuhu kenapa kok dia marfu? Abu Rabbani. Ya? Enggak dengar apa? Yang apa? Yang tu? Apa artinya akhawatuhu? Saudari-saudari perempuannya, ya sudah. Nah, saudari-saudarinya itu loh. Kenapa kok dia marfu? Tunya itu kenapa kalau dia marfu? Dia domba kan? Kenapa Abdul Razak? Fa'il tadkhulu wa tadkhulu akhwatuhu. Dan kemudian masuk saudari-saudari perempuannya. Siapa yang masuk? Abu Rabbani. Jadi perbuatan tersebut siapa yang melakukannya? Perbuatan masuk tersebut. Jadi dia fa'il. Seperti ini. Sampai sini ada iskan. Fa'il, maf'ulun bih. Kenapa dia mansub, marfu? Nah, sabar. Nah, ma'rifah. Dunia dia ma'rifah. Karena di sini kan kita lihat sifat. Ya kan? Sifat mengikuti manhutnya, na'at mengikuti manhutnya. Abu Qasyah paham? Abu Rabbani sudah paham? Hah? Ada isyar? Kenapa tadkhulu? Karena dia mu'annas. Nah, kalau untuk laki-laki berarti ya tadkhulu. Nah, untuk perempuan tadkhulu. Ya. Kenapa kok bukan tadkhulu? Baik. Kalau perempuan kan yadkhulna. Kenapa kok bukan yadkhulna atau jamak? Atau begini misalnya. wa yadkhulu ikhwaluhu. Kenapa kok dikatakan yadkhuluna? Kenapa kok tidak bukan bentuk jamak? Enggak ada apa-apa. Jumlah fi'il ya, intinya karena di situ ada fa'ilnya. Nah, sudah ini. Insya Allah mungkin nanti pertemuan berikutnya ingatkan kita bahas sedikit lagi ini. Ya kan? Beda dengan ini sudah juga anak jelaskan. Al-muslimuna dakhalu dengan dakhala al-muslimuna. Sama, ya. Yadkhulu ikhwanuhu dengan ikhwanuhu yadkhuluna. Gitu. Ya, fi'il mudhari'nya jamak. Jadi antum paham ya. Kenapa kok di sini tadkhulu bukan yadkhulna? Untuk perempuan kan jamaknya fi'il mudhari' yadkhulna ya. Nah, kok di sini tadkhulu? Ya karena dia fa'il, ada fa'ilnya. Jelas fa'ilnya itu dohir. Seperti itu. Paham ini ya? Nah, barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di murajaah. Ya. Kalau enggak di murajaah, bingung.